Mitra bisnis, sejumlah kasus pedofilia di Indonesia, pelakunya hanya dikenakan hukuman sangat ringan. Beberapa pelaku warga asing di Bali hanya dikenakan penjara 3 tahun, bahkan ada yang hanya 9 bulan. Belum lama ini juga ada gerakan petisi untuk merevisi ancaman hukuman maksimal kejahatan seksual anak-anak yang saat ini hanya 15 tahun. Tergolong ringan dibanding sejumlah negara seperti Tiongkok yang menerapkan hukuman mati. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan seksolog Dr. Naik L. Tobing. Dokter Naik, bagaimana komentarnya soal ini? Sebetulnya itu di mana-mana ada, cuma baru terungkap. Jadi kebetulan itu di Jakarta International School yang pertama kan, jadi menjadi populer. Tapi seluruh dunia itu ada, tidak menjadi hal yang besar kalau di dunia barat, karena juga di sana hukumnya keras terhadap segala pelanggaran atau kejahatan seksual terhadap anak. Nah ini sebetulnya. Jadi kalau di Indonesia, hanya karena kebetulan ini sodomi, dan kalau dulu robot gede bukan pernah, ini karena Jakarta International School dan korbannya orang barat dan di sekolah yang high class, ternyata terjadi begitu juga, maka orang jadi ribut. Itu kebetulan sodomi. Yang lain-lain itu ribuan lagi. Lalu itu juga istilah-istilah mengenai pelanggaran seks itu, terutama terhadap anak, terlalu sederhana itu. Di Indonesia dulu hanya pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual bisa hanya disinggung saja, bisa dengan kata-kata kotor, dan lain-lain. Tapi seharusnya mesti dibagi atas yang ringan, yang sedang, dan yang berat. Kalau dari dulu kita selalu menyebutkannya secara terang-terang, supaya jelas apa yang dimaksud. Kalau pencabulan misalnya, disentakkan roknya, kalau perempuan, itu sudah masuk pencabulan. Jadi ini yang harus kita pertajam. Lantas, bagaimana bisa menumbuhkan perlindungan terhadap anak-anak agar bisa mengantisipasi potensi terjadinya pelecehan, bahkan kekejaman seksual terhadap mereka, Dr. Naik? Hanya dua hal. Satu, anak itu dijaga. Yang kedua, anak itu diingatkan. Yang itu saja. Dijaga supaya jangan ada kemungkinan terjadi kejahatan seksual. Misalnya diraba, dipermainkan, disalahgunakan. Orang tua yang menjaga. Maupun sebetulnya sekolah juga. Lalu yang kedua, kita berikanlah pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas itu harus diberikan mulai dari anak. Pokoknya salah satu, jangan mau menerima hadiah-hadiah dari orang. Jangan mau misalnya diraba orang atau dipegang tangannya dan langsung melarikan diri. Sekarang memang hal ini meningkat. Jadi orang-orang yang punya bakat kelainan seperti terutama pedofil ataupun para pilihan lain, orang yang ada bakat sedikit dalam dirinya akan menjadi tercetus karena adanya faktor information technology sekarang. Memang keadaan itu menjadi cepat meningkat. Itu salah satu faktor juga. Tapi sebenarnya hukuman seperti apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku, Dr. Naik, agar juga bisa menumbuhkan rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat secara umum? Ada dua hal. Pertama, mungkin saja dihukum 3 tahun, 4 tahun begitu. Tetapi sesudahnya, dia harus tidak boleh dekat kepada calon korban. Mesti menjaga jarak. Nah, kalau di bawah 50 meter, ditangkap dia. Begitu salah satu contoh. Kedua, bila orang telah mempunyai hasrat yang demikian atau obsesi untuk melakukan kejahatan seksual termasuk anak, maka itu dimanapun dia harus mendapat terapi. Kalau dihukum di penjara, harus terapi di penjara. Banyak sekali psikiater maupun psikologi mengobati di penjara. Di sini tidak ada itu. Namun jika diberlakukan sampai hukuman mati bagi pelaku, bagaimana menurut Dr. Naik? Ya, kalau hukuman mati sih kita tidak setuju sebetulnya, karena itu adalah penyakit. Dulu waktu robot gede dia mensodomi korbannya, lalu dicekek dengan tali rafia. Kalau saya tidak salah ada 14 korbannya. Saya sebetulnya memang ada juga bicara sama penegak hukum. Yang terbaik untuk dia adalah hukuman seumur hidup. Walaupun itu sudah membunuh orang, tetap memang itu dasarnya adalah penyakit. Yang dia sendiri tidak sukai penyakit itu. Saya bilang memang yang seumur hidup, memang akhirnya dihukum dia seumur hidup. Jadi sebetulnya tetap maksimum seumur hidup. Karena kalau dia di luar, tetap saja dia akan mencari korban. Karena terapi untuk pasien seperti ini memang susah untuk sembuh. Karena dia memang ikatan kenikmatan seksual itu luar biasa kuatnya. Kali dia menikmati, tidak bisa lepas itu. Demikian seksolog Dr. Naik L. Tobing, saya Gary Sadewa.